الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل العلم أرفع صفات الكمالية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده في المآثر الحكمية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى في جميع كمالات العبودية وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسنى فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وعافرا أما بعد فيقول المرتجي غفر المساوي محمد نواوي بن عمر الجاوي البندلي هذا صرح وضعته على الكتاب المستمل على المواعظ للعلامة الحافظ الشيخ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد الشافعي الشهير ابن حجر الأسقلاني ثم المصري تغمده الله تعالى برحمته آمين وسميته نصائح العباد Para bapak, para ibu, para sedaya. Niki tasik mukadimah. Pilih kitab menika ingkang musonneh pertama. Ingkang ngarang pertama namine musonneh niku tiyang ingkang nganggit kitab tanpa mundut kitab lintu-lintu dados nyumber saking manahipun. Dados Gusti Allah Taala mari ilmu dateng tiang niku manaipun pancen dados sumberipun ilmu dipun paringi dening Gusti Allah Taala nulis niki tanpa mikir sampun. Nah iki namine musonnet. Dados benten kali mualif menawi mualif niku mundut kitab mriko kitab mriko kitab mriko dipun karang dipun dadosaken setunggal niku namine mualif. Menawi musonet menika panjen sampun manahipun dipun dadosaken sumberipun ilmu dados ilmune laduni. Nah musonetipun kitab menika naminipun Syekh Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad nggih Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad ingkang terkenal disebut Ibnu Hajar Al-Asqalani ingkang mazhabipun bidang-bidang fikih nderek mazhabipun Imam Syafi'i. Wong sing al-hafid ten mriki disebut al-hafid ku maknane apal hadis. Menawi ten Mojokerto al-hafid ku apal Quran. Tapi sing disebutkan mriki al-hafid itu apal hadis. Nek Quran mbah ne apal. Mula yang apal Quran itu kata, tapi bahasan apal hadis niku jarang-jarang. Sobi tiyang sakmenten kata yang ten sing apal hadis arba'in. Nggih, hadis arba'in ini gak apal. Cobi sampe nyacak ngapalno ta sak minggu oleh situk. An Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Coba pancen gak ono sing tau muru ing apalno. Cobi kakek-kakek gak hadis arba'in. Lah, tiyang ingkang sampun apal hadis, apal Quran, dados mufti. Menika mazhabipun fikih mawon tasik bidang fikih tasik nderek mazhab Imam Syafi'i. Mboten wantun-wantun lancang nafsiri Quran piyambak, nafsiri hadis piyambak. Padahal piyambake al-hafid. Menika cara penjabaran bidang fikih tasik makmuman dateng mazhab Imam Syafi'i. Napa malih kula panjenengan sedaya arba'ine gak apal. Kok akal-akal ijek lihat dhewe wis tangeh lamun dibanding karo Imam Syafi'i. Mila kita menawi mboten bermazhab utawi nilai mboten kersa dhateng mazhab salah tunggalipun mazhab sekawan menika ibarat bocah TK nilai sarjana. Padha mbek TK nilai sarjana. Pun. Lajeng Imam Ahmad Ibnu Hajar niki wonten kali wonten Ibnu Hajar Al-Asqalani wonten Ibnu Hajar Al-Haitami. Ibnu Hajar Al-Haitami menika santrinipun Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sing terkenal nek enten kiai-kiai dongeng biyen ana wong jenenge Ibnu Hajar. Mondok pirang-pirang puluh tahun mboten saged napa-napa. Lajeng kondur nggih, kondur tengah wana kepanggih toya netes. Nibani watu. Watune deklok ngantos kados lumpang. Niku lajeng Ibnu Hajar ngeten. Iya ya watu iku atos, banyu gembuk kok iso deklok. Wah saking suwene kira-kira. Nek ngono aku sak goblok-gobloke. Nek diterusno mondok suwe-suwe ya deklok kok ati iki rasane. Mualik mondok malih. Mboten antara dangu Gusti Allah buka manahipun Ibnu Hajar lajeng biar napa-napa saged tanpa belajar. Napa-napa saged tanpa belajar. Cara mriki erep-erep cara mriki sasat. Sinten niku? Gus Husen nggih. Dadi niku saged tanpa belajar Ibnu Hajar. Terus sak mangkin tersiar pola Ibnu Hajar. Nurut Ibnu Hajar ngene, nurut Imam Suyuti ngeten. Lah, Ibnu Hajar sing ningali watu ketetesan toya niku Ibnu Hajar Al-Haitami ingkang ahli fikih di bidang fikih. Dene Ibnu Hajar sing ngarang kitab niki, niki Ibnu Hajar Al-Asqalani, niki gurune. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani gurunipun Ibnu Hajar Al-Haitami. Dumaten. Sing murite kaya ngono apa maneh guru-gurune. Lajeng hadis ingkang dipun sungsun dening Ibnu Hajar Al-Asqalani menika dipun sarahi dening kiai saking tanah Banten, Tanara. Saking Jawa Barat nggih menika panjenenganipun Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Banteni Al-Jawi Gurbi nggih menika Kiai Nawawi terkenal asline Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi Gurbi Banten Jawa Barat. Mulai kitabe pahamane gampang mergo sing aran wong Jawa. Ngoten. Lah kitab niki lajeng dipun wastani kitab Nasaihul Ibad. Nasehati pinten-pinten kawula. Pun terusé malih fi bayani al-fadil munabbihatin alal isti'dadi liyaumil ma'ad. Niki kula keterangaken mawon secara ringkese bilih kitab menika nggih menika ngandung hadis katahipun 211. Cobi mungkin sampai napalaken hadis niki 214 hadis nggih. Hadis 211 niki mangke dipun bab-bab. Enten bab sunai, enten bab sulasi, sing enten bab rubai ngoten sampai sedoso. Jadi sampai nek golek nek dadi mubalek aja kuatir kentekan bahan. Ndik kene nggone. Wonten barang kalih para sederek lah niki sunahi. Enten barang tiga lah niki sulasi. Iltanim khomsan wabla khomsin. Nah, jogon perkara limo, getua perkara limo, sak durungi ketekanan perkara limo. Goni bab, kumasi mesti ketemu. Sampai napalakan, bombong dikaitan. Nikingkin paling oleh rong makolah. Insya Allah kulongkin nek nutut oleh sak makolah. Kiai mudakin sak makolah. Berarti rong hadis, masuk sak minggu gak apal rong hadis. Nah, dan... untung apal nasuh libat. Wah hadis ini 214 ini. 214 di noles itu ya gak sampai setahun apal. Mbak stop temen wong kene ana sing apal nasuh libat ngono wae, kan tandingi ukurane. Nah, lati engkang sekawan dosa gangsal menika dipun wastani khobar. Hadis itu enten macam kali, enten hadis khobar, enten hadis asar. Sing khobar katae sekawan dosa gangsa. Apa sih khobar itu? Khobar niku hadis, dawuhipun Kanjeng Nabi, lelampahanipun Kanjeng Nabi, niku namine khobar. Menawi asar menika nggih hadis nanging ingkang dawuh para sahabat, para tabiin, lelampahane para sahabat niku namine asar. Sami-sami hadis, cuma nek disendekno nyang Kanjeng Nabi jenenge khobar. Menawi dipun sendekaken dhateng para sahabat naminipun asar. Lah niki khobare katae sekawan dosa gangsal liyane namine asar 214 dijukuk petang 85 kadang tidak wau pun kalau nak ini ini buatan salah 119 jadi sing dawe sahabat dawe tabiin katahipun 119 ingkang dawuhipun Kanjeng Nabi wonten sekawan dosa kang terus ngeten. Sampai nek manggi hadis, ana hadis sahih, ana hadis dhaif, ana hadis hasan, ana hadis mu'an'an, ana hadis mursal lan liyane. Sedaya hadis menika sejatosipun menawi khobar niku medalipun saking lesane Rasulullah. Cuma yen sanate sing crita niki mboten dobit, kurang adil titik, paling gak diarani hadis sahih. Lah, hadis dhaif niku gunane napa? Namung kenging damel fadhailul a'mal. Sapa wae gelem ngamalno ngene, ganjarane ngene, nek nglakoni ngene dosane ngene. Niku masih dhaif-dhaif gak apa-apa. Lah sing mboten oleh niku nek gawe pedoman liyane hadis sahih, liyane hadis hasan, mboten kena digawe masalah hukum. Hukume haram, hukume haram. Padha wae haram haram. Hukume halal, hukume wajib sunat. Lah niku kudu mbutuhno hadis sahih utawa hadis hasan. Lah berhubung nek fadhailul amal masih dhaif-dhaif ta apa soal e urusane kali kepentingan ibadah, kanggo kepentingan amal-amal wiritan-wiritan ingkang tumuju dhateng ridane Gusti Allah. Pun samangkin monggo dibuka sing bab sunahi, sing loro-loro niku wae. Babu sunaiyu nah ini kalau maknani pun utawi iki iku bab nerang no hadis utawa pitutur bangsa loro-loro kirangan nek ten gene jenggote niku nomor pinten nomor sekawan welas nggih nek menawi wonten kitab kula niki kitab murah niki nomor sekawan wacanani tambah angin regani murah babu sunaiyu utak sunai utawi kikubab nerangaken hadis bongso loro loro wafi ilan iku indalem babu sunai salah sunah utai betung polo apani mau idotan salah sunah utawi telung polo sabkulisan apani mau idotan pituture. Jadi sing bangsa loro-loro niki ngandung tigang dosa mau idoh tigang dosa pitutur arbaatun utawi kang papat iku akhbarun piro-piro khobar kalau mau benerang no khobar berarti dawe kanjeng nabi walbaki utawi kekereni iku asarun aran asar telung puluh di joko papat kantun minten 6 likur tadi sing 6 likur jenenge asar sing sekawan khobar wana nilan ngarepaken sapa ingsun bil akhbari kelawan pira-pira dawuh to khobar akwalan nabi ing pira-pira dawuh kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam la iku apa bisa ana ngono. Wabil asari lan ngarepaken ingsun kelawan asar akwala sahabat ing pira-pira dawuh sahabat wat tabi'ina lan tabi'in tabi'in niku santrine sahabat faminu mongko iku setengah saking babu sunai sing lur-luru aifal makolatu ulah tegese mongko utawi makolah makolah niku mulai ngeten nggih. Sampeyan ku nek mboten sumerap iki apa dawuhe Kanjeng Nabi, apa dawuhe sahabat, apa dawuhe kiai, ya wis muni makolah ngene mesti bener e. Nggih. Kaop goblok-goblok titik. Ngeten nggih. Kate muni qala Rasulullah gawani. Kale muni qala Umar radhiyallahu anhu gawani. Ya apa iki? Niki wonten setunggal makalah para sederek. Ngono ae bener terus unekno. Mbok Kanjeng Nabi sing dawuh, mbok sahabat sing dawuh, pokok lafate unekno niki makalah mesti bener. Niki enten unen-unen. Lah niki pas. Makalah kan unen-unen maknane. Kaot bodho. Wal maqalatul ulama qawtawi maqalah kang pertama minal munabbihati saking pira-pira pepeling asunaiyati kang bangsa loro-loro ma utawi hadis ruwiya kang den riwayataken apa maani nabi saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam apa ana usutune kanjeng nabi ku kala dawuh sapa kanjeng nabi lah niki mulai Kanjeng Nabi dawuh sampai nek tepak ana kitab diwaca qala Rasulullah rumangsa kaya-kaya didawuhi Kanjeng Nabi ngoten khoslatan la sayya afdalu minhuma al imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Dadi perintah napa mawon ku tentekane balike loro. Siji ngegono Allah, nomor loro welas dateng makhluk. Lempun nek iku tok ringkesane menungso niku. Enten tembung liya hablum minallah wa hablum minannas. Dawe Allah kula balani aqimus sholata wa atuz zakata. Aqimus sholat, salat sing jejeg. Jejeg niku nggih jamaah ya khusyuk ya pernah Fatihah ya fasih dan lain sebagainya. Wa atuz zakah nekani zakat niki nggih wabot lho. Wakah wong dagang, akeh wong tani sing gak patek gelem ngetokno zakat, berarti gak patek welas karo makhluk. Quran niku wis ngentas kemiskinan wis ket bayen sakjane. Karek prakteke mawon kapan? Wa atuz zakah. Wa qouli ta'ala anshkur li wali walidayka syukur sira limaring ingsun wali walidayka lan wong tuwa loro sira ya bener sing gawe anak iku aku tapi lak liwat wong tuwa muah lho lho Gusti Allah sing gawe anak lak Gusti Allah sing menungso mek guyon-guyon masang rambutku ya wangel kok angel ngecepno rambut iki gawe lanang ku yo wangel, gawe wedok ku yo wangel. Tadi kulit wedok mbek kulit lanang mesti gak podo. Nek lanang digawe rodok kasar, nek wedok digawe rodok alus. Napa mboten angel bedakno kulit kasar karo alus niku. Sampeyan ditindih wong wedok mboten kira lara masih wong kuat. Tapi nek wong lanang apa-apa maneh kaya kukusan ngono ku bokong. Wah. Lho iku sing gawe Gusti Allah. Tapi apa Gusti Allah kok dawuh Anis kurli waliwa pidaikan. Mergo wong tuwa iki digawe liwat. Senajan aku sing gawe, tapi kon liwat wong tuamu. Mura syukur nya wong tuamu. Aja wani-wani mbek wong tuwa. Nek dikongkon kok nyongbrok-nyongbrok. Nggih. Ngedoli sapi terus-terusan. Oh, kok gak leren-leren oleh ngedol sapi. Ruwiya dan riwayatakan an Uwaisin al-Qarani. Apa anna usune Uwais iku kala dawu Uwais marutu liwat sapa ingsun fi ba'di siyahati ing dalam setengah lelono ingsun Firahi bin kan ketemu pendhita. Pendhita niku nggih ulamae wong Yahudi, ulama-ulama Bani Israil niku jenenge pendhita. Cara saniki nggih kiai. Cara nggih wayang pendhita. Nggih, pendhita. Kamparan biasa pendhita ku sandale kamparan. Wali Uwais niki wali sing tingkatane sami kali Syekh Abdul Qadir Jailani. Cuma wali Uwais ku gak ana wong roh nek iku wali. Aja cacak kok wong jaba, makne dhewe karo niku wali. Sing awali Uwais dianggep wong gendeng. Nek mlaku-mlaku nggih embong dibendoki arek cilik-cilik dislenting gedebok. Niku wali Uwais Al-Qarani. Padahal pangkate padha karo Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cuma anjen isyarahe nalika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj kepanggih Uwais iku brungkusan. Lah Syekh Abdul Qadir Jailani ketinggal gagah ganteng. Mula tersiar kualenane Syekh Abdul Qadir Jailani. Sing Uwais nek konangan uwong mibri lah. Kondang dicik miber, kok terus gak miber apa maneh jaman saiki arek ana wali kok ketok-ketok, laris. Selamat ae malam Kamisan diganti pengajian iki. Iki lak gantine SDSB piye nek iki malam Kamisan. Awaluma ya rohibu rohib. Awal mau ta apa iku awalu darajatin kawetane derajat yarqa kang munggah ing darajat sopal murid-murid. Kala jawab sapa rohib iku raddul madzalimi nolak pira-pira kezaliman. Zalim niku nggih pokoke ndeleh perkara duduk ngone ngene lho. Koplok iki ndeleh sira ta gak ada berkat. Lha ngono iki ya kae lho. Wis ngene kemangane. Ndek-ndekan nggih. Pokoke ndeleh apa-apa gak ndeleh ngone iku jenenge zalim. Langit nulak kedoliman. Nulak kedoliman niku sing pas maknane niku. Raddul madzalim niku nulak kedoliman, nggih. Nulak niku ya ngilangi kedoliman lah. Dadi umum sifate niku, nggih. Dadi nek ana barang dolim dihilangi, barang dolim dihilangi niku jenenge raddul madzalim, nulak kedoliman. Wa khifatu dzahri lan entenge geger. Entengan. Minat tabiati saking pira-pira hak adami. Menungso ngono sing enteng gegere. Sing entengan lah. Paribasane aku munggo diundang jeneng abang teko lho ngene lho. Kaya iki cara mriki yai akhyat lah ngono iso nglakoni entengan. Biasa wong iku nek rada gedhe titik pangkate ngono lho kemenyek. Nggih. Ana undangan bahasane bubur menir barang wis gak patek reken. Ngoten nggih. Wong Kanjeng Nabi wis tarek kon nek slametan ana kekil loro nek aku teko. Aku gelem teko. Niku Kanjeng Nabi. Ngoten. Nggih. Biasa wong saiki lak ngono kok rada pangkat titik ngono wis gak eling tanggane blas. Nek urusan kenduren rek maaf ya. Ngono rene. Mulai wong dhuwur pangkat iku nek durung teko wayahe sumun qatilun. Racun sing mateni. Sing enteng gegere, sing entengan, sing enteng bokongi, tekoan lak diundang. Cuma ya aja diwadani ngene, mok para kiai nyar-nyaran rek ngono ya. Repot kiai diundang teko kawalan jarene kakasen. Kaya kiai gak payu undangan. Engke nek kenglandoren tekone jadi kiai gumedhe ngene. Yo sakongange lah nek iso ning teko awal tepak awal anjene ngene, tepak akhir anjene kerepotan. Fa inna umma kasune kelakuan iku layas kadu. Ora bisa munggah. lil abdi kedue kawula apa amalun amal wa alaihi lan iku ing atase abdun tabi'atun utawi hakul adami au madlamatun utawa penganiaya. Menungso ga iso munggah, amale ga iso munggah, nek janji je ono resiku, kedzaliman je ono resiku karo hakul adami, ga iso ngethukno nya hakul adami, ga iso ngethukno nya hakullah. Niki berarti wong ku gurung iso munggah pangkate. Lah mila kula panjenengan sedaya niki perintah Allah monggo dibalekno siji takzim dhateng Allah, nomor loro welas dhateng makhluk. Lah niki ndugi padha asal samakola, muga-muga ngaji niki dibarengono hidayahipun Allah Subhanahu wa taala saged nglampahi. Cekap semanten kira langkungi nyuwun agungipun pangapunten sak kata-kataipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.